الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله dari kisah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam kurang lebih sekitar 5 kali pertemuan atau 5 sesi hijrah beliau dari kota Makkah menuju kota Madinah. Di sana kita mendapatkan banyak fawaid. Sebagian telah kita sampaikan di sela-sela hijrah beliau alaihi salatu wassalam. Adapun di kajian terakhir ini kita mengambil 3 atau 4 fawaid dari apa-apa yang telah kita ketahui dan yang telah kita sampaikan sebelumnya. Faedah yang pertama, anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dhaha bi nafsihi wa mali. Dhaha bi nafsihi wa ahlihi wa auladihi wa amwalihi wa mawalihi. Abu Bakar begitu besar pengorbanannya di dalam Islam. Beliau korbankan jiwanya. Beliau korbankan hartanya. Beliau korbankan anak-anaknya. Beliau korbankan keluarganya. Bahkan beliau pun korbankan budak-budak yang beliau miliki dengan tujuan nusratan lihadaddin wa difa'an an rasuli rabbil alamin. Tujuannya untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk menjaga sagallah khair. Tujuannya untuk menjaga agama ini, untuk menjaga Islam dan membela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau korbankan apa yang beliau miliki. Maka ini merupakan tauladan bagi kita ikhwani hafizakumullah, madza qaddamna lil islam wal muslimin. Abu Bakar menjadi suri tauladan bagi kita, mengorbankan apa saja yang beliau punya untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar agama ini tetap berjalan, tetap terjaga dan membela kehormatan Nabi alaihi salatu wassalam dan kehidupan beliau. Soalnya sekarang apa yang telah kita korbankan bagi Islam dan kaum muslimin? Madza qaddamna lil islami wal muslimin? Apa saja yang telah kita berikan kepada Islam dan kaum muslimin? Maka sepantasnya bagi kita untuk mengikuti mereka, para al-akhyar, orang-orang saleh di antara para salafuna, di antara para salaf-salaf kita. Mereka korbankan hartanya, mereka korbankan jiwanya untuk dakwah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai di antara kita patah arah, putus semangat. Jangan sampai di antara kita malas di dalam mendakwahkan al-haq, di dalam mendakwahkan sunnah al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahud, mereka keluarkan miliaran dolar untuk menyebarkan agama mereka. Wahum ala batilihim, dan mereka di atas kebatilan. Semangat luar biasa. Membuka muktamar-muktamar di sana di sini. Membuka nadwa-nadwa, perkumpulan. Bahkan di antara mereka mendatangkan pendeta-pendeta dan biksu-biksu dari mana Romawi dibawa masuk ke hutan-hutan di Papua. Wahum ala batilihim, dan mereka di atas kebatilannya. Maka kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah wa salafiyun, sepantasnya lebih bersemangat di dalam mendakwakan al-haq wa na'nu al-haq. Dan kita di atas kebenaran. Maka jangan sampai loyo, sedikit diombang ambing oleh badainya fitnah terjatuh. Sedikit dicela, sedikit dicemooh oleh masyarakat, dia lepaskan dakwahnya. Mudah terkena dengan fitnah. Dan kurang bisa bersabar di atas jalan yang hak ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kami akan berikan ujian kepada kalian dengan kejelekan. Disebutkan yang pertama kejelekan, karena kejelekan ujian. Sedikitnya makanan, ujian. Sedikitnya perbekalan tangan, ujian. Sedikitnya nafkah, ujian. Sedikitnya income, pemasukan dalam setiap bulannya, ujian. Dan terus berjalan, dan terus berdakwah, dan terus menyebarkan al-haq. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, kami akan uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Diberikan harta yang banyak, ujian. Diberikan anak yang banyak pun juga ujian. Diberikan kemewahan, ujian. Diberikan pangkat, ujian. Diberikan jabatan, ujian. Maka sepantasnya bagi kita al-thabat wal-thabat, tetap dan kokoh menjalankan dakwah ini dengan benar. Jangan merasa hebat sendiri, jangan merasa bisa berdakwah sendiri. Jangan merasa bisa lepas dari pertolongan-pertolongan teman-temannya di dalam berdakwah. Kemudian jangan merasa ujub, jangan merasa bisa menjadi referensi, kemudian mengucilkan yang lain. merasa bisa berdakwah sendiri, ujub, sombong akan dirinya. Sombong mungkin karena mengikuti pengikut atau memiliki pengikut. Tidak sabar di dalam mendengarkan nasihat-nasihat orang yang menginginkan kebaikan kepadanya. Ini ujian. Tidak sabar di dalam mendengarkan nasihat dan Bani Adam Khata. Ustadznya maupun muridnya. Salah-salah ikhwani afillakumullah. Wal khata'u mardud ala sahibihi. Yang ketika salah ditegur jazakallah khair, kembali kepada al-jadah. Jangan merasa sombong wala yatakabar. Wal kibru afatun min afati al-qulub. Kesombongan merasa dirinya bisa berjalan sendiri ini merupakan penyakit-penyakit hati. Maka sekali lagi thabat wa thabat di atas dakwah ini. Di atas manhaj as-salafi. Dengan pemahaman Al-Quran wa sunnah. Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sesuai dengan pemahaman para ulama. Mengikuti para al-ulama atau al-akabir. Maka di sini kita akan selamat. Ini yang pertama. Kita lihat bagaimana pengorbanan mereka. Karena seorang da'i ikhwani hafizakumullah, dia akan diberikan rintangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuat tidak? Bisa tidak? Dan ini nasihat bagi pembicara sendiri. Kemudian nasihat kepada antum. Seorang yang berada di atas al-haq pasti akan diuji. Pasti akan dicemooh. Dituduh yang macam-macam. Ini konsekuensi. Inna asyaddal bala'i alal anbiya thumma al-amthala fal-amthal. Musibah yang paling besar diberikan kepada para anbiya. Apakah mereka kurang? Tidak. Mereka adalah khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Maka mereka yang paling banyak musibah diberikan kepadanya. Atau bala dan ujian diberikan kepada mereka. Kemudian orang-orang yang semisalnya dan orang-orang yang semisalnya. Dari kalangan para ulama, dari kalangan ahlul ilm. Dan ini jalannya ahlul haq, selalu ada rintangan, duri-duri. Maka tetap bersabar di atas bimbingan mereka. Bersabar di atas nasihat-nasihat yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk selalu mengucapkan Rabbana afrigh alaina madza? Sabran. Ya Allah, penuhi jiwa kita dengan kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan tetapkan kaki-kaki kami. Karena fitnah ikhwani hafizakumullah, kalau sudah masuk seorang hamba tidak mengetahui mana yang putih dari mana yang hitam. Mana yang terang dari mana yang gelap. Dia akan mengatakan sesuatu yang baik yang dahulu dia anggap jelek. Dan dia akan katakan yang jelek dahulu yang dia anggap baik. Maka bagi seorang da'i bersabar di atas ujian yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana sabarnya beliau. Ketika datangnya fitnah tu khalqil Quran. Fitnah atas perkataan-perkataan kufur dari kalangan Al-Mu'tazilah wal-Jahmiyah. Yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Diperintahkan umat manusia untuk mengucapkan kalimat kufur ini. Tidak tanggung-tanggung tiga kali dekade. Pada masa khilafahnya Ma'mun, Wal-Wathiq, Wal-Mu'tasim. Tiga periode khilafah. Imam Ahmad keluar masuk penjara. Diuji. Dicambuk, dipukul. Tidak sedikit di antara para ulama yang meninggal. Atas siksaan-siksaan mereka. Kepadanya. Imam Ahmad di dalam jeruji penjara didatangi Ibnu Abi Duat bersama para khalifah Ma'mun dan yang lainnya. Apakah engkau akan berkata khulkul Quran? Imam Ahmad rasih karusuhil jibal, tegak seperti tegaknya gunung. tidak mundur. Sampai-sampai kata para ulama, laula shiyat lama kana al-imam Ahmad imam ahli sunnah. Kalau bukan karena cambukan, pecutan, Imam Ahmad mungkin tidak disebut sebagai imam ahli sunnah. Karena pecutan yang banyak sekali kepada beliau. Pada masanya ahlul kalam. Bahkan diriwayatkan di sampingnya Imam Ahmad ini ada pencuri. Ada pencuri yang juga dicambuk pencuri. Kasihan melihat Imam Ahmad sambil mengatakan, ya Abu Abdillah. Wahai Abu Abdillah. Asbir ala dharb. Aku ini bersabar. Bisa aku bersabar. Atas cambukan, pecutan, pukulan. Karena dia mencuri. Lusus. Wa ana alal batil. Dan aku di atas kebatilan. Afala tathbut anta wa alayka awa anta alal haq. Afala tathbut alayhi wa anta alal haq. Akankah engkau tidak sabat, tidak kokoh atas cambukan-cambukan mereka dan engkau di atas kebenaran? Ini kata tetangganya Imam Ahmad di dalam penjara. Sabat kokoh. Nah, ikhwani hafizakumullah, faedah yang pertama, maka pengorbanan itu harus di dalam menegakkan dakwah. Pengorbanan itu harus di dalam menyebarkan Islam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umatnya. Contoh bagi kita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warza. Kemudian yang kedua, annal kuluba biyadillah yuqallibuha kaifa yasha', bahwasanya hati itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala putar sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Hati di tangannya Allah. Kita ambil dari kisahnya siapa? Suraqah. Di pagi hari qasidan asyar. Menginginkan kejelekan bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Di pagi hari, di siang hari, menginginkan untuk menangkap Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan di sore harinya, Allah subhanahu wa ta'ala balikkan hati beliau yang kemudian menolong bahkan menjadi penjaga Nabi alaihi salatu wasalam untuk melanjutkan perjalanan hijrahnya. Maka sekali lagi, banyak-banyak kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai penetap hati, tetapkan hati kami di atas agama. Dan ini pun kisah tersebut kita teringat dengan kisahnya Saharatu Fir'aun. Penyihir-penyihirnya Fir'aun di pagi hari, mereka bersumpah bi'izzati Fir'aun, dengan kemuliaan Fir'aun, akan menentang Musa, akan menolak Musa, akan berhadapan dengan Musa. Di pagi hari. Di sore hari mereka mendapatkan hidayah. Berbalik beriman kepada Musa. Beriman kepada Tuhannya Musa. Dan mengikuti Musa. Di hari yang sama bahkan kokoh di hadapan Fir'aun. Yang diabadikan dalam surat Taha. Ketika Fir'aun tahu prajurit-prajurit penyihir-penyihir tadi sudah berbalik darinya. Fir'aun mengancam. Malik Mesir. Dadengkotnya Mesir. Yang mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kekufuran di atas kekufuran. Mengancam kepada mereka. Fala uqati anna aidiakum. Wa arjulakum min khilaf. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhli wala ta'lamuna ayyuna ashaddu adzaban wa abqa. Aku akan memotong kaki-kaki kalian dan tangan-tangan kalian dalam keadaan bersilang. Kaki kiri dengan tangan kanan. Tangan kiri dengan kaki kanan. Akan dipotong secara bersilang. Dan aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Agar kalian mengetahui siapa siksanya yang paling pedih dan yang paling kekal. Mereka tidak gentar. Apakah kemudian mereka mundur? Apakah kemudian mereka kembali kepada Fir'aun di hari yang sama? Mereka tegas mengatakan, لَنُؤْثِرَكَ عَلَىٰ جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا. Kami tidak akan mengedepankan engkau, wahai Fir'aun, atas bukti-bukti nyata yang telah sampai kepada kami. Jangan kamu berharap kita mengikuti engkau. Kami tidak akan membelamu dan tidak akan mengedepankan kamu dari bukti-bukti yang sudah kita melihat. Kebenaran apa yang dibawa oleh Musa. Dan kebenaran apa yang dibawa oleh Musa dari sang penciptanya. Fakdhi ma anta qadhin, putuskan apa yang kamu putuskan. Monggo silakan. Mau dibunuh-bunuh. Mau dipotong-potong. Mau disalib-salib. Innama taqdhi hadhihi al-hayata ad-dunya, kamu cuma bisa memutuskan perkara kami di dunia, di akhirat milik Allah Subhanahu wa taala. Sabat kokoh. Nah, di pagi hari memusuhi, di siang hari mereka berubah, maka hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan sabat di ikhwani, sabat di atas agama ini, sabat di atas al-haq, sabar di atas al-manhaj as-salafi sampai ajal datang menjemput kita. Nah, kemudian faedah yang ketiga, apabila antum ingin mempelajari kitab sirah, atau apabila antum ingin mengetahui sirah, alaikum bi arba'ati umur, kalian ambil dari empat perkara. Yang mau mempelajari sirah, hendaknya antum ambil dari empat perkara. Yang pertama, minal Quran. Dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran disebutkan Al-Maghazi. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan di sana. Begitu pula disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana para sahabat bermuamalah dengan Rasulullah dan bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan mereka. Disebutkan. Masing-masing sesuai dengan asbab nuzulnya. Maka referensi pertama di dalam memahami sirah Nabi SAW adalah ayatun Qur'aniyah. Ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, alaikum bi kutubit tafsir. Memahami sirah dari kitab-kitab tafsir. Karena dengan tafsir kita akan mengetahui ayat ini turun ketika Nabi SAW di tempat ini dan di tempat itu. Ayat ini turun ternyata ketika Nabi SAW sedang mendapatkan sebuah peristiwa ini dan itu. Ini sirahnya Nabi SAW. Nah, maka menjadikan yang kedua referensi adalah kitab-kitab tafsir. Di antaranya kita sebutkan saja tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang bisa dijadikan sebagai referensi dan rujukan. Nah, tafsir Ibnu Katsir. Alangkah baiknya apabila beberapa kitab-kitab yang ada kutubut tafsir seperti Ibnu Katsir, nah, ada para muhaddithin yang mentahkik atau mentahlil dari asar-asar yang ada di kitab tersebut. Wa illa fa kitab Ibnu Katsir yu'tabar marja', referensi di dalam perkara sirah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, alaikum bi kutubis sunnah. Dengan kitab-kitab sunnah. Yang dimaksud kitab-kitab sunnah adalah kitab-kitab hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Alaikum bi kutubis sunnah, ay bi kutubil hadis. Kitab-kitab yang membahas tentang hadis. Di antaranya apa? Yang sahih saja. Dua. Ma'ruf. Apa? Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalamnya disebutkan bagaimana hari-harinya Nabi SAW. Disebutkan bagaimana sunnah-sunnah beliau. Bagaimana beliau dengan istri-istrinya di dalam rumah. Kemudian bagaimana beliau di luar rumahnya. Kemudian peperangan-peperangan yang ada. Disebutkan di kitab-kitab hadis. Nah, maka kita ambil dua contoh. Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim yang diterima oleh umat manusia bilqabul, dengan penerimaan. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, alaikum bi kutubis siyar, dengan kitab-kitab sirah. Nah, dan di antara beberapa kitab-kitab sirah yang bisa dijadikan rujukan, dan tidak semuanya, ikhwani hafizakumullah, karena kitab-kitab sirah banyak di sana bercampur antara yang bagus dan yang jelek. Nah, maka di antara yang bisa kita jadikan sebagai marja', di antaranya kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Al-Fusul fi Siratir Rasul. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir yang berjudul Al-Fusul fi Siratir Rasul, Kitabun Nafi'un Mufid. Naam. Kemudian juga di antaranya kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Naam, yang bernama Bazadu Al-Ma'ad. Kitab yang bagus. Di sana Ibnu Al-Qayyim menyebutkan riwayat-riwayat yang tidak benar, kemudian dari riwayat-riwayat yang sahih. Zadul Ma'ad. Kemudian datang Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hanbali alaihi rahmatullah. Naam, membuat ringkasan dari Zadul Ma'ad. Naam, dari Zadul Ma'ad ini diringkas oleh beliau dan menulis kitabnya dengan judul Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah. Ringkasan dari sirah-sirah Nabi. Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah. Nah, maka ini bisa dijadikan sebagai rujukan. Kemudian di antara kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Albani alaihi rahmatullah, kitab enggak tebal. Judulnya apa? Sahih As-Sirah. Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Nah, sirah Nabi yang sahih-sahih saja. Enggak tebal kitabnya. Nah, ini yang ditulis oleh Imam Al-Albani. Begitu juga di sana ada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian di sana Al-Imam Al-Albani juga memberikan ta'liq dan tahqiq atas kitab tersebut. Maka yang bisa membaca Syama'il Al-Muhammadiyah kemudian digandengkan dengan kitabnya Imam Al-Albani, maka ini sangat bermanfaat. Nah, sangat bermanfaat. Ini yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat dan yang terakhir, berhati-hatilah kita di dalam mengambil sirah dari dua perkara. Berhati-hati dari dua perkara di dalam permasalahan sirah. Yang pertama, berhati-hati dari hadis-hadis yang lemah. Apalagi hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu, jangan bermudah-mudahan. Terlebih lagi Al-Imam Ahmad pernah mengatakan thalathatun la asla laha. Ada tiga perkara yang tidak ada asalnya, kata Imam Ahmad. Thalathatun la asla laha. Ada tiga perkara yang tidak ada asalnya. Yang dimaksud tidak ada asalnya di sini adalah la asanida fiha. Enggak ada sanad-sanadnya. Cuman disebutkan kisah begitu saja tanpa menyebutkan sanad. Lianna ghalibah al-marasil, karena kebanyakan memang sanad-sanad tersebut terputus. Nah, dan di antara syarat periwayatan yang sahih, rawinya adalah bersambung, tidak terputus. Kata Imam Ahmad, thalathatun la asla laha, at-tafsir wal malahim wal maghazi. Kata Imam Ahmad, tiga perkara yang tidak ada asalnya, maksudnya tidak ada sanadnya. Yang pertama, at-tafsir, perkara tafsir. Karena banyak asbabun nuzul, naam, yang tidak ditopang dengan periwayatan-periwayatan yang sahih. Nah, kemudian yang kedua, wal maghazi, al-ghazwah. pertempuran-pertempuran yang dimaksud di sini adalah sirah Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian yang ketiga al-malahim, apa-apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Nah, ini banyak dimasukkan hadis-hadis yang dhaif, bahkan kisah-kisah bah Israiliyat dimasukkan di dalamnya. Maka ini perlu hati-hati. Perkataan tersebut disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', dan disebutkan pula perkataan Imam Ahmad di atas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa. Dan ketika sampai di perkataan imam di atas, Al-Imam Suyuti berkata dalam kitabnya Al-Itqan, kata Suyuti, "Walladhi sahha anhu dhalika qalilatun jiddan." Memang kenyataannya, kata Imam Suyuti, azar-azar yang sahih mengenai sirah memang sangat sedikit sekali. Wa aslul marfu fi ghayatil qillah, apalagi yang derajatnya marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam sangat sedikit. Wa sa'asruduha kullaha fi akhir alkitab, kata beliau, dan aku akan menyebutkan kisah-kisah yang dhaif-dhaif tersebut di akhir kitab. Dan memang disebutkan oleh beliau sampai 20 halaman mengenai kisah-kisah yang tidak benar. Maka ini perlu di naam, perlu menjadi peringatan. Ini yang pertama, hati-hati dari perkara-perkara yang dhaif. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, jangan ambil sirah Nabi alaihi salatu wassalam dari koran-koran, dari tabloid yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan sekali lagi, jangan sampai kita mengambil sirah dari al-aflam, film-film yang dibuat atau sinetron-sinetron yang dibuat yang membahas sirah Nabi alaihi salatu wassalam, karena kebanyakan di dalamnya takdzib, pendustaan. Di dalamnya terdapat taqlibul haqa'iq, pemutarbalikan fakta. Kemudian di dalamnya terdapat igharis sudur, membuat sempit hati kita ketika melihat film-film tersebut. Di antaranya kita sebutkan satu saja, film yang sangat masyhur sekali di dunia Islam, bahkan di dunia Barat, yang mana film ini dibuat tahun 1977, 8 tahun sebelum saya lahir, film ini sudah ada. Wa insya Allah yang berumur 30 tahun ke atas, saya yakin pernah melihat film ini, karena di Indonesia selalu diputar, setiap Ramadan selalu diputar, dulu di TPA-TPA diputar, sebelum buka dan sebelum apa sahur. Film yang berjudul Ar-Risalah, versi bahasa Arabnya, versi Inggrisnya The Message, pesan, story of Islam, sejarah dari Islam. Perlu diketahui ikhwani hafizakumullah, hati-hati dari film ini. Di dalamnya terdapat kedustaan, pelecehan kepada para sahabat, pemutarbalikan fakta. Bagaimana tidak, yang mendonasikan atau donaturnya film ini adalah Rafidatu Iran wa Rafidatu Lubnan, orang-orang Syiah dari kalangan Rafidah Iran dan Syiah dari kalangan Rafidah Lebanon. Asy-Syekh bin Bas alaihi rahmatullah berapa kali memperingatkan kepada kru film ini, an la yukhrija, jangan sampai film ini dikeluarkan. Wa abau ila al-ikhraj, dan mereka bersikeras tetap film itu dikeluarkan dan disebarkan. Dan sudah diperingatkan oleh Syekh bin Bas karena buruknya film ini, tetap dirilis pada tahun 1977, 8 tahun sebelum saya lahir. Film ini sudah ada. Yang pertama ikhwani hafizakumullah, pelajaran terhadap para sahabat, kenapa yang menjadi aktornya didatangkan orang-orang kufar dari Amerika menjadi Hamzah, dipakaikan jenggot yang panjang, pakaikan imamah, pakaikan gamis, orang-orang kufar, wal fasiqin wal fasiqat, memerankan para sahabiat, wanita-wanita kafirah, musyrikah. Ini istihza, pelecehan terhadap derajatnya para sahabat. Di mana pembuat film ini Mustafa Al-Aqad, seorang rafidhi Syi'i. Maka apa yang akan terjadi dalam filmnya? Pemutarbalikan fakta. Kita sebutkan satu saja ikhwani abidhakumullah, sesuatu yang amat sangat masyhur. Pemutarbalikan fakta. Sesuatu yang amat sangat masyhur sekali. Antum ketahui Wahsy di film tersebut. Mana Pak Ivi? Wahsy di film itu jadi budaknya siapa Pak Ivi? Allahu a'lam. Jadi budaknya siapa? Ana Adamam. Naam Adamam. Jadi budaknya siapa? Pak RJ. Endak. Naam. Wahsy jadi budaknya siapa ya ikhwani? Antum. Wahsy jadi budaknya siapa? Allahul musta'an, malakum ya ikhwan. Wahsy budaknya siapa? Bang Said. Naam. Jangan ikut-ikutan Pak Tamam, Bang Said. Naam. Haji Marin. Wahsy budaknya siapa ya ikhwani, hafizakumullah? Siapa? Wahsy budaknya siapa? Ma'ruf. Wahsy budaknya siapa? Wahsy yang membunuh siapa? Naam. Fauzi menyebutkan budaknya Hindun. Dapat Fauzi ya? Naam. Wahsy budaknya Hindun. Di film tersebut Wahsy budaknya Hindun. Wa hadza kadzibun. Dan inilah kedustaan. Wahsy bukan budaknya Hindun. Yang benar Wahsy budaknya Jubair ibn Mut'im. Yang mana Jubair ibn Mut'im ingin membalas dendam kepada pamannya yang dibunuh oleh Hamzah. Yang bernama Mut'im ibn Adi. Dibunuh oleh Hamzah di peperangan Badr. Maka Jubair ibn Mut'im ingin balas dendam, berkata kepada budaknya, "Ya Wahsy, in qatalta Hamzah fa anta hur." Kalau engkau membunuh Hamzah maka engkau bebas. Dibebaskan dari perbudakan. Atau Wahsy, fama kharajtu illa liqadri Hamzah. Aku tidak keluar melainkan untuk membunuh Hamzah. Wama qataltuhu illa an u'taq. Dan aku tidak membunuhnya kecuali dengan tujuan aku supaya bebas. Itu saja. Aku enggak keluar ke Uhud melainkan untuk membunuh Hamzah. Dan aku tidak membunuh Hamzah kecuali supaya aku dibebaskan dari perbudakan. Dan fi'lan keluar ke peperangan Uhud dan bisa untuk membunuh Hamzah. Apa yang terjadi? Nah. Apa yang terjadi ikhwani hafizakumullah? Yang ada di kisah tersebut, Hindun apa? Apa Pak Syamsul? Hindun apa? Memakan apa? Hatinya Hamzah. Wa hadza kadzibun. Dan ini merupakan kedustaan ikhwani afidhakumullah. Disebutkan bahwasanya Hindun datang ke sana langsung mengambil hatinya, dicabik perutnya, diambil hatinya sambil memakan, setelah itu enggak kuat dimuntahkan. Digambarkan seperti itu di film tersebut. Sampai-sampai Hindun diberi gelar apa? Akilat Akbat Al-Bashar. Wanita pemakan dagingnya manusia, kanibal. Sampai disifati seperti itu. Gara-gara perbuatan mereka, disifati Hindun sebagai pemakan dagingnya manusia. Dan Hindun radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha sahabiyah, masuk Islam, wa hasuna islamuha, dan bagus Islamnya. Kenapa ini yang dikedepankan oleh Syiah Rafidhah? Tujuannya untuk menusuk Hindun. Karena Hindun ini ibunya siapa? Naam. Ibunya siapa ya ikhwani hafizakumullah? Ja'al adhan. Naam. Ibunya siapa? Ibunya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Orang kedua setelah Umar ibn al-Khattab dari level pertama yang paling dibenci oleh orang Syiah Rafidhah al-Itsna Asyariyah. Umar dan Muawiyah yang paling mereka benci. Umar karena menaklukkan negeri mereka Persia, kemudian setelah itu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Mereka tusuk ibunya Muawiyah untuk menjelek-jelekkan anaknya. Ini perlu diperhatikan. Kisah tersebut kisah yang tidak benar. Naam. Ya akhi, kayaknya ada memang periwayatan. Kita katakan periwayatannya dusta, diriwayatkan oleh Al-Waqidi. Dan Waqidi didustakan oleh Imam Ahmad, kazzabahu Ahmad wal-Nasai. Disebutkan orang ini kazzab. Kisahnya palsu. Ini yang dikedepankan oleh orang Syiah. Yang benar, yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Dari Ka'ab bin Malik, Nabi SAW mendengar kematiannya Hamzah. Ditanya para sahabat, al-ra'a ahadun maktala Hamzah, siapa di antara kalian yang melihat terbunuhnya Hamzah? Kemudian Nabi SAW ditunjukkan, memang benar Hamzah dimutilasi, memang benar dimutilasi, sahih. Tapi yang mengatakan bahwasanya Hindun yang merobek hatinya, tidak ada periwayatan yang menyatakan hal tersebut dengan periwayatan yang benar. Kemudian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kuat dan tidak bisa melihat pamannya sambil mengatakan ana syahidun ala haula, aku menjadi saksi atas mereka, lufuhum bidimaihim, kuburkan mereka dengan darah-darahnya, wa ya'tuna yaumal qiyamah wal launu launu dam, mereka akan datang kelak pada hari kiamat darah-darah mereka berwarna darah merah, warih rihul misk, dan baunya baunya misik. Maka ini perlu diperhatikan ikhwani hafizakumullah. Nah, maka jangan sampai naam kita terkecoh dengan banyaknya kisah-kisah yang ada di media-media sosial. Naam, di sinetron-sinetron, di televisi-televisi, Syekh bin Baz memberikan nasihat supaya jangan dikeluarkan film ini. Naam, fa abau illal ikhraj, karena di dalamnya terdapat kedustaan dan pemutarbalikan fakta, dan masih ada sekian dan sekian kedustaan yang ada di naam film-film tersebut. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan naam kisah hijrah Nabi AS memberikan naam banyak tambahan fawaid kepada kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.